50 languages. 20. Percakapan kecil 1. Percakapan kecil 1. Buatlah diri Anda senyaman mungkin. Buatlah diri Anda senyaman mungkin. Rasakan seperti di rumah sendiri. Rasakan seperti di rumah sendiri. Anda ingin minum apa? Anda ingin minum apa? Anda suka musik? Anda suka musik? Saya suka musik klasik. Saya suka musik klasik. Ini semua CD saya. Ini semua CD saya. Apa Anda bermain alat musik? Apa Anda bermain alat musik? Ini gitar saya. Ini gitar saya. Apakah Anda suka bernyanyi? Apakah Anda suka bernyanyi? Apakah Anda punya anak? Apakah Anda punya anak? Apakah Anda punya anjing? Apakah Anda punya anjing? Apakah Anda punya kucing? Apakah Anda punya kucing? Ini buku-buku saya. Ini buku-buku saya. Saya sedang membaca buku ini. Saya sedang membaca buku ini. Anda suka membaca apa? Anda suka membaca apa? Anda suka pergi ke konser? Anda suka pergi ke konser? Anda suka pergi ke teater? Anda suka pergi ke teater? Anda suka pergi ke opera? Anda suka pergi ke opera?